Terkenang-kenang wajahmu dengan rupa yang manis, terbayang senyum di muka mataku, rasa hatiku sedih. Terbayang-bayang selalu yang tak dapat ku lupa, tapi sayang cuma sepintas lalu, seperti dipermainkan saja. Sewaktu-waktu mungkin dapat ku bertemu, yang selalu ku kenangkan. Perlu ku belajar kenal tetapi jangan marah. Namun engkau tidak berkeberatan, sudilah kiranya menerima. Kepadamu yang selalu ku kenangkan, perlu ku belajar kenal tetapi jangan marah. Namun engkau tidak berkeberatan, sudilah kiranya menerima.